الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, bahwasannya yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat mati. Dalam ayat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-69, yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Maksudnya adalah yang dimaksud orang-orang tersebut, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihina wa hasuna ulaika rafiqa." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasul, maka mereka itu ma'alladzina an'amallah, bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat alaihim, kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyina, dari kalangan para nabi. Wasiddiqina, dari kalangan para as-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur keimanannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Itulah yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, qala fa idza tadzakkar anna rufaqa'ahu haula'i alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihina fa innahu yatma'innu wa yasbiru ala ma yanaluhu fi suluki hadha sirat. Apabila yang disebutkan bahwasannya orang-orang yang berteman setia itu adalah mereka yang telah Allah beri nikmat, yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan as-salihin, maka sesungguhnya tenang, ya, menjadi tenang dan sabar atas apa yang menimpa di jalan as-sirat ini. Sehingga, ya, karena sebelumnya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya orang yang menempuh jalan as-sirat ini, ya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang, ya, yang disebutkan di dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu adalah jalan yang susah. Ya, jalan yang susah. Ya. Disebutkan apa? Mudayyiqat wa syada'id wa adza. Jalan-jalan yang menjadikan seseorang hidupnya sempit, susah. Orang-orang yang kemudian menjadikan hidupnya itu, ya, mengalami gangguan-gangguan, ya, entah dikata-katain orang, entah kemudian mungkin dicela oleh orang. Bahkan disebutkan wa yuhissu bighurbatin bainan nas, dia akan hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan terasing. Hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan terasing. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi. Jadi orang-orang yang akan bersama para nabi, orang-orang yang akan bersama para as-siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mengalami ujian-ujian, ya, bukan lurus-lurus saja, bukan nikmat-nikmat saja, tetapi orang-orang yang ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, berbagai macam gangguan, berbagai macam, ya, sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah sunnatullah. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, apabila penyebutan anna rufaqa'ahu, bahwasanya teman-teman yang setia itu, mereka adalah teman-teman yang telah mendapatkan nikmat dari Allah kepada mereka, ya, dari kalangan nabi, dari kalangan siddiq, dari kalangan syuhada, dari kalangan orang soleh, maka sesungguhnya ketika orang tersebut mengalami gangguan, orang tersebut mengalami ujian, orang tersebut mengalami musibah, orang tersebut kemudian, ya, diancam, diboikot, mau dibunuh karena dakwahnya misalnya, maka yang demikian itu menjadikan yatma'innu wa yasbir, menjadikan mereka tenang dan mereka menjadi sabar. Kenapa? Ya, karena seperti itu, bahwasanya di dalam dakwah ini bukan kemudian enak-enak saja. Dakwah itu kemudian seseorang, ya, mendapatkan fasilitas-fasilitas, tidak demikian. Ya, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan al-haq dengan sebenar-benarnya kebenaran, dia akan menghadapi berbagai tantangan dari, ya, baik dari masyarakat atau mungkin keluarganya sendiri atau mungkin dari kalangan, ya, orang-orang terdekat mereka. Nah, itulah bagaimana ujian di dalam dakwah tersebut. Qala wa sayru ala hadha sirati mahfufun bil makarih. Maka orang yang berjalan di atas as-sirat, ya, di atas jalan tersebut, ya, dia akan, ya, mendapatkan al-makarih, ya, rintangan-rintangan, ya, sesuatu yang, ya, tidak mengenakkan, akan menghadapi berbagai macam jalannya penuh duri, onak dan lain sebagainya. Mahfufun bisyada'id wal masyaq. Dia pun akan menghadapi berbagai kesulitan, berbagai hal yang keras yang akan dihadapi oleh dirinya. Laisa mafrusan bil wurud, tidak kemudian dia mendapatkan hamparan karpet, sehingga jalannya mulus, tidak demikian. Falidha kana labudda lisulukihi min sabri tawil, maka karena itulah seseorang yang berjalan di atas as-sirat, di jalan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, harus melaluinya dengan penuh kesabaran, yang kesabaran tersebut panjang. Wa azmin akid, dan ia harus benar-benar mendapatkan sesuatu yang ada pada jiwanya, keteguhan, yang keteguhan itu keteguhan yang sedemikian besar, keteguhan yang sedemikian agung. Umahat dengar enggak nih kalau mati begini lampunya? Enggak dengar? Streaming di sini mana? Ada. Bisa. Qala wa mimma yu'inuka 'ala sulukihi wa yuhawwinu 'alaika shada'idah. Tadzakkaruka annaka turafiqu haula'i. Dan dari apa yang engkau mendapatkan pertolongan atas jalan as-sirat tersebut, dan engkau menjadikan sesuatu yang ringan pada dirimu terhadap hal-hal perkara-perkara yang berat, sebagaimana telah disebutkan, sesungguhnya engkau akan mendapatkan teman mereka, teman setia dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan as-salihin. Maka ketika kita mengingat itu semua, maka apa yang sulit ketika di dalam dakwah, apa yang sulit ketika di dalam kehidupan ini, itu menjadi ringan adanya. Ketika seseorang membayangkan bahwasannya dia menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan, bahkan mungkin kekerasan-kekerasan bakal dihadapinya, tapi semua itu akan terasa ringan ketika seseorang ingat, ketika tadzakkuruka annaka turafiqu haula, ketika engkau ingat, mengingat bahwasanya engkau akan berteman dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan seterusnya, maka ujian-ujian itu seakan tidak ada artinya apapun. Nah, inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang berjalan di atas as-sirat, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ya, sebagaimana kita mengetahui kisah para pesihir yang kemudian beriman kepada Rabbnya Musa, sebagaimana kita ingat kisah istrinya Fir'aun, sebagaimana kita ingat kisah ashabul ukhdud misalnya, yang mereka dilemparkan ke parit-parit yang di dalamnya ada kayu yang dibakar. Maka semua itu menjadi ringan, semua itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya ketika mengingat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang berjalan di dalam siratal mustaqim, sirat alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka ketika seseorang ingat kepada itu semua, ujian-ujian, musibah, gangguan itu tidak ada artinya apa-apa. Tidak berarti bagi dirinya. Terasa ringan ujian-ujian itu, musibah-musibah itu terasa ringan. Kenapa? Ya memang seperti itu. Ketika ia akan mendapatkan kenikmatan yang sedemikian besar, nikmat yaitu berteman dengan para nabi, as-siddiqin, syuhada, as-salihin. Jadi apa yang terjadi pada dirinya di dunia itu tidak menjadikan kemudian terasa berat. Semuanya menjadi ringan. Kita bisa melihat kisah-kisah para pesihir, kisah-kisah istri Fir'aun, kisah-kisah ashabul ukhdud yang harus terjun ke parit-parit yang kayu bakarnya hangat, dan para nabi, ujian-ujian para nabi yang lainnya. Qala lakin, akan tetapi hadza yahtaju ila iman, akan tetapi semua itu memerlukan keimanan. Nah, di sini intinya imannya itu. Sejauh mana iman kita? Sejauh mana kita menjaga iman kita itu? Penjagaan terhadap iman banyak dilakukan, dari mulai rajin taklim, dari mulai berteman dengan orang-orang yang soleh, dari mulai berusaha untuk mendekati bi'ah, lingkungan yang baik, dan seterusnya. Nah, itu penjagaan-penjagaan agar iman, hidayah yang ada pada diri kita benar-benar terjaga. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang taklim saja malas? Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berteman asal berteman, tidak melihat siapa yang menjadi teman dekatnya? Kemudian juga dia tidak memperhatikan lingkungan di mana dia tinggal, apakah lingkungan itu mempengaruhi dirinya ataukah dia yang mempengaruhi lingkungan? Dia tidak melihat itu. Nah, bagaimana keadaan imannya? Yang senantiasa berupaya untuk rajin taklim, senantiasa berupaya berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, kadang-kadang naik turun imannya. Bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali tidak memperhatikan ilmu, tidak memperhatikan majelis-majelis taklim, tidak memperhatikan teman dekatnya siapa, teman bergaulnya siapa? Nas'alullaha assalamah wal'afiyah. Jadi semua itu tentu membutuhkan iman. Iman itu yang akan menjadikan, dengan sebab iman itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Qala wa qalla man yuwaffaqu lidzalik, maka sedikit sekali. Karena dengan sebab iman itu, maka sedikit orang yang kemudian mendapatkan taufik, mendapatkan taufik untuk mendapatkan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Di dalam ayat disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-35, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menukilkan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dza hadzin adzim. Dan tiadalah keutamaan itu diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabaru, yang sabar. Orang-orang yang sabar. Dan tiadalah keutamaan itu diberikan kecuali kepada dza hadzin adzim, kecuali kepada orang yang memiliki kebaikan yang sedemikian besar. Jadi keutamaan-keutamaan yang demikian tentu akan Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai ujian, berbagai tantangan, berbagai tindakan-tindakan yang akan mengganggu, menyakiti dirinya ketika ia berusaha untuk berjalan di atas as-sirat tersebut. Jalan yang akan membuahkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang tersebut bersama para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan salihin. Qala falladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, hum, mereka itu adalah ahlul ilmi an-nafi'. Nah, ini maksudnya. Ahlul ilmi an-nafi' wal amali salih. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka adalah ahlul ilm an-nafi', para ulama. orang-orang yang berilmu, yang ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut, beramal soleh dengan ilmu tersebut. Siapa mereka? Minan nabiyina wassiddiqina wassuhada'i wassalihin. Yaitu orang-orang dari kalangan para nabi, orang-orang yang as-siddiqin, suhada, dan as-salihin. Ya. Jadi ahlul ilm an-nafi', mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, beramal soleh dengan ilmu tersebut. Ini adalah keutamaan yang sedemikian besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Qala qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang al-maghdub, dimurkai, dibenci, alaihim, kepada mereka. Jalannya siapa? Jalan yang dibenci, jalan yang dimurkai tersebut. Man humul maghdubu alaihim? Siapa yang dimaksud al-maghdub? Orang yang dibenci, dimurkai. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, humul ladhina alimu walam ya'malu. Jalannya orang-orang yang alimu, mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu, walam ya'malu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ta'allamu al-ilman nafi', mereka mencari ilmu yang bermanfaat, mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wa faqihu, kemudian mereka pun memahaminya. Mereka pun memahaminya, memahami ilmu yang bermanfaat tersebut. Walakinnahum lam ya'malu bi'ilmihim, akan tetapi mereka kemudian tidak beramal dengan ilmu mereka itu. Punya ilmu tidak diamalkan. Faha'ula'i maghdubun alaihim, mereka itulah yang dimurkai. Mereka itulah yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu tidak diamalkan. Qala li'annahum asaw wallaha ala basiratin, karena mereka itu asaw, bermaksiat. Mereka itu bermaksiat, durhaka kepada Allah, ala basirah, sementara mereka di atas basirah, di atas ilmu. Mereka tahu ilmunya. Qala wa hadha yashmalu kulla man la ya'malu bi'ilmihi, maka ghairil maghdubi alaihim, ini meliputi semua orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Semua orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Qala fa innahum maghdubun alaihim, maka sungguhnya mereka itulah orang yang dimurkai. Mereka itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi muqaddimati haula'il yahud, di dalam muqaddimah mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, disebutkan al-maghdub, ya, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Qala li'annal yahud indahum ilmun, karena sungguhnya orang-orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu. Wa qad sammahumullahu ahlal kitab wa ahlal ilm, bahkan orang-orang Yahudi itu Allah telah memberi nama mereka, telah menyebutkan mereka sebagai ahlal kitab, sebagai ahlul kitab, orang yang memiliki kitab. Dan ahlul ilm, dan orang yang memiliki ilmu. Allah memberikan penyebutan kepada orang-orang Yahudi itu adalah sebagai ahlul kitab, karena memang mereka ya, bersandar kepada kitabullah, Taurat, Injil, ya. Dan mereka punya ilmu tentang Taurat, punya ilmu tentang Injil, ya, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Qala walakinnahum lamma lam ya'malu bi'ilmihim, akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya, ghadiballahu alaihim, maka Allah pun murka kepada mereka. Qala walaysa hadza khassan bihim, akan tetapi ayat ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, yang dimaksud mereka ini bukan khusus orang Yahudi saja, ya, bukan khusus orang Yahudi saja, bal huwa amun, bahkan sifatnya umum, tidak semata kepada orang Yahudi, tapi kepada semua manusia, likulli man salaka tariqahum, yaitu orang yang memang menempuh jalannya orang-orang seperti jalannya orang-orang Yahudi, ya. Jadi bukan hanya orang Yahudi, ya. Yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dibenci, yang dimurkai atas mereka, maksudnya bukan Yahudi saja yang dimaksud al-maghdub, tetapi siapa? Ya, likulli man salaka tariqahum, yaitu setiap orang yang ya, menempuh jalan seperti mereka, seperti orang-orang Yahudi. Ya. Misalnya orang masa sekarang menempuh jalannya seperti orang Yahudi, ya berarti al-maghdub, berarti termasuk yang dimurkai, meskipun hidup pada zaman sekarang. Ya. Mimman ta'allama al-ilm, ya, dari orang-orang yang mempelajari ilmu, walam ya'mal bihi, akan tetapi ia tidak mengamalkannya. Jadi siapapun, ya, tidak hanya Yahudi, siapapun yang punya ilmu tapi kemudian tidak beramal dengan ilmu tersebut, maka dia adalah al-maghdub, dia adalah al-maghdub, orang yang dimurkai, orang yang dibenci. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah, kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan, memohon keselamatan dan afiah kepada Allah. Ya. Na'udzubillah. Ya. Min syarrihim. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan orang-orang Yahudi. Apa kejelekan orang-orang Yahudi? Yaitu punya ilmu tidak mengamalkannya. Punya ilmu tidak mengamalkannya. Ah, kalau demikian udah gak usah taklim saja biar gak punya ilmu. Salah juga, ya. Memangnya gak punya ilmu bisa beramal? Atau mau beramal tanpa ilmu, ya, nanti diancam waladdallin, ancamannya nanti di situ. Yang gak punya ilmu, ya, gak mau taklim, terus dia banyak beramal, nah itu masuk dalam kategori abdallin. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit catatan di sini. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi kitabihi al-mulakhas al-fikhi tahta unwan fadlu tafaqquh fid-din. Nah, ini keutamaan dari tafaqquh fid-din, mempelajari, memahami agama. Halaman 9. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukilkan perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala al-imamu as-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qawluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, al maghdub alaihim hum al ulama'u. Ah, di sini mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Alladzina lam ya'malu bi ilmihim, tetapi mereka tidak mau beramal dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Waddallun, Orang-orang yang dolun adalah al-amilun bila ilmi. Orang yang beramal tapi dia enggak punya ilmu. Orang yang bodoh. Ya. Jadi, ya. Yang tengah-tengah bagaimana? Tengah-tengah rajin ta'lim, rajin beramal. Ya. Berilmu, beramal. Itu saja. Ya. Sehingga tidak terkena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.